العالمين وصلى الله به أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها 8 ركعات وأوسطها 4 ركعات أو 6، والحث على محافظة عليها. والحديث 1669. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن أبي نضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت عليه فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. ولما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أم علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحا. وقال حدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا معلى ابن أسد قال أخبرنا وهيب بن خالد أن جعفر ابن محمد أن أبيه أن أبي مرة مولى عقيل أن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة أن يحيى بن عقيل أن يحيى بن يعمر أن أبي الأسود الديلي أن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو تياه قال حدثني أبو عثمان النهدي أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم أن أركض. وقال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شمر الضبعي قال: سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال حدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا عبد العزيز ابن مختار عن عبد الله الدانش قال حدثني أبو رافع الصائغ قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة. وقال حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك ابن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي درداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قوم مسلمين dan muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita di dalam bab kitabus salat musafirin, bab salatul duha. Itu hadis Ummi Hani. Ummi Hani namanya adalah Fakhitah. Ada lagi mengatakan namanya adalah Hind. Bahumi Ani binti Abi Talib, berarti dia adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara Ali bin Abi Talib atau saudari Ali bin Abi Talib. Dia mengatakan, "Dhahabtu ila Rasulillah 'amal fathi." Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ditaklukkannya kota Mekah. Fawajadtuhu yaghtasil. Aku menjumpai beliau sedang mandi. Wa Fatimatu bintuhu ibnatuhu tasturuhu bithawbin. Sementara Fatimah menutup beliau sedang mandi dengan kain. Qalat sallamtu. Lalu Mihani dia mengatakan, aku bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ada faedah. Fihi salamul mar'ati allati laysat bimahram 'ala ar-rajuli bihadrati maharimihi. Dalam hal ini bersalamnya wanita kepada seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Artinya boleh bersalam seorang wanita kepada laki-laki yang bukan mahramnya bihadrati maharimihi, di hadapan mahram si laki-laki. Mahram itu apa? Mahram itu orang yang haram untuk dinikahi. Kalau laki-laki terhadap perempuan berarti. Kalau perempuan terhadap laki-laki. Jadi artinya Ummi Hani menyampaikan salam kepada Nabi yang Nabi memang sepupunya tapi bukan mahramnya. Ya. Berarti bolehnya bersalam wanita kepada laki-laki yang bukan mahramnya, atau wanita yang bukan mahram kepada laki-laki di hadapan mahram laki-laki tadi. Lalu faqala man hadihi, siapa ini? Ya, Nabi tidak mengetahui karena sedang sibuk mandi. Siapa ini? Lalu jawab oleh Ummi Hani, Ummi Hani bintu Abi Talib. Fihi annahu la ba'sa yukanna al-insanu nafsahu, an yukanni al-insanu nafsahu ala sabil ta'rif. Boleh seseorang untuk memberi kunyah dirinya dalam rangka untuk memperkenalkan. Ya, yakni maksudnya kalau dia terkenal dengan ummu atau abu min misalnya, sudah cukup dengan nama yang terkenal itu. Idza ishtuhira bil kunyah, apabila dia terkenal dengan kunyahnya itu. Kalau dia tidak terkenal dengan kunyah, lalu dia ditanya, man, siapa ini? Ya, dijawab dengan kunyahnya, enggak tahu nih, ini kunyah, siapa ini? Apalagi kalau seandainya dia terkenal dengan kunyah anak yang paling besar, tapi disebut dia kunyahnya anak yang paling kecil. Ya. Baik. Di sini ada juga sebuah ilmu dalam ilmu hadis dari tadlis, yaitu Seorang perawi menyebutkan rawinya dengan bukan kunyah yang tersyahar atau yang terkenal. Kalau terkenal tahu ketahuan dia ini dhaif. Disebutlah kunyahnya anaknya yang paling yang tidak diketahui oleh orang. Dari satu sisi dia jujur. Tapi sebenarnya dia mentalbis atau mentadlis untuk menyamarkan gurunya, ya. Wa fihi annahu idza sta'dzana ay yaqula al-musta'dzin musta'dzan 'alayhi man fa yaqul musta'dzan aw fa yaqulu musta'dzin fulanun bismi alladhi ya'rifuhu bihi al-mukhatab. Di dalam hadis ini juga terdapat bahwasanya idza sta'dzana, apabila minta izin, ay yaqul al-musta'dzan 'alayhi, hendaklah orang yang diminta izinkan terhadapnya mengatakan man. Yani orang yang dia minta izin, ya, lawan mukhatab, ya. Fa yaqul musta'dzin, lalu yang minta izin mengatakan fulanun, yakni si A, disebut dengan namanya yang diketahui oleh orang yang dia minta izin kepadanya. Jadi kayak telepon, assalamualaikum Ustaz, ini siapa? Dari seorang datang di perbatasan Sumatera Barat. Ya, siapa ini? Siapa? Saya kalau ada yang telepon, saya tanya siapa dia, siapa namanya. Abu Fulan siapa? Saya nggak kenal. Ya, itu perlu kita ketahui dan kita adab dalam minta izin, ya kita harus sampaikan nama kita. Lalu dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, marhaban bi ummihani. Selamat datang dengan Umihani. Selamat datang Umihani. Marhaban bi Umihani fihi istihbabu qawlil insani li zairihi wal waridi alaihi marhaba. Di dalam lafaz ini anjuran perkataan atau seorang mengatakan kepada pengunjungnya atau yang datang kepadanya, dia mengatakan marhaban, ya, selamat datang. Jika misalkan thullabul ilmi datang, ya marhaban bitthullabil ilmi. Wa nahwihi min alfadhil ikram. Dan yang senada dengan kata-kata itu, dengan kata tersebut, dari lafaz-lafaz kemuliaan. Ya. Kata-kata ucapan selamat datang atau tarhib. Ya. Wal mulatafati, berlemah lembut. Wa makna marhaban, makna dari marhaban itu kalau bahasa kitanya ya selamat datang. Tapi dalam bahasa Arabnya maknanya adalah sadafta rahban, ai sa'atan. Engkau telah menemukan kelapangan. Jadi dia membuka dirinya, marhaban. Ya, selamat datang. Jadi tidak bersampi hati walau. Ya, Anda telah mendapatkan kelapangan. وَسَبَقَ بَسْتُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَسَبَقَ بَسْتُ الْكَلَامِ فِيهِ, dan ini telah berlalu pembahasan dalam masalah ini, yaitu fi hadithi wafdi Abdul Qais, di dalam hadis tentang utusan dari Abdul Qais di kitab Al-Iman. Itu sudah lama sekali. Ketika Wafd Abdul Qais bertanya tentang al-iman, وفيه أنه لا بأس بالكلام في حال الاغتسال والوضوء ولا بالسلام عليه. Tidak mengapa berbicara pada kondisi saat mandi dan saat berwudu. Wala bisalamu alaih, boleh juga menyampaikan salam kepadanya. Bi khilafil ba'il, kecuali berbeda dengan orang yang sedang kencing. Bagi kita terbalik. Orang yang berbicara sedang atau berbicara sedang berwudu diingkari. Tapi sedang kencing slow aja. Ya, bicara sedang kencing termasuk juga sedang menelepon sedang kencing. Ya, bahasan telepon terus masuk ke WC ngobrol terus. Ulama memandang itu makruh. Ada sebuah hadis, namun hadisnya dhaif. Ya. Bahwasanya Allah benci kepada dua orang sedang kencing dan mereka berbicara. Atau ya, kita lihat juga kadang dua orang sedang pergi WC, WC berdiri. Laki-laki ya. Obrolan nyambung sedang dia di WC sedang kencing. Ya. Tidak ada adabnya. Jadi kalau sedang berwudu boleh, sedang mandi boleh, boleh juga salam kepadanya. Tapi sedang kencing enggak boleh bicara, enggak boleh nyampaikan salam. Malah Nabi pernah dia sedang kencing, ada yang salam, Nabi tidak menjawab. Setelah kencing beliau menghadap ke dinding, beliau bertayamum, lalu beliau menjawab salamnya. وفيه جواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارمه إذا كان مستور العورة عنها. Di dalam hadis ini juga bolehnya mandi di hadapan seorang wanita dari mahramnya. Seorang laki-laki dia mandi dilihat oleh adiknya perempuan atau kakaknya perempuan. Dengan catatan mastura aurah idza kana mastura aurati anha. Selama dia menutup auratnya. Dari mana ambil dari hadis ini? Nabi mandi ditutup oleh Fatimah. Ya, dengan kain. Berarti Nabi mandi di hadapan anaknya, kan mahram dia. Ya, asalkan dia menutup auratnya. Wa jawazu tastiriha iyyahu bitaubin wa nahwi. Bolehnya si mahram ini untuk menutup ya, saudaranya atau mahram yang sedang mandi dengan kain atau yang lainnya. Falamma faragha min ghuslihi, ketika dia sudah selesai dari mandinya, qama fa shalla 8 rak'atin multahifan fi thawbin wahidin. Setelah beliau mandi, beliau bangkit, beliau salat 8 rakaat dalam keadaan multahifan bithawbin wahidin, dengan membelitkan kain satu helai kain. Baik, hadis berikutnya disebutkan bagaimana qad khalafa baina tarafaihi, dia sudah menyilangkan ujung-ujung jari, ujung-ujung kainnya. Kalau kita bawa pakai apa kain sarung, dikek ke sarung itu. Ya. Kain sarung itu kan satu helai itu sebenarnya. Nah. Apa yang bisa diambil pelajaran di sini? Fihi jawazus salati fi thawbil wahid. Boleh sholat dengan memakai satu lembar kain. Waltihafi bihi, waliltihafu bihi, bolehnya membelitkan atau memakai kain, membelit badannya dengan satu lembar kain tadi, mukhalifan baina tarafai, dengan menyilangkan ujung-ujungnya, dengan mengikat. Di dalam masalah sholat dengan satu lembar kain, dalam riwayat yang lain, ditambah harus ada yang menutup pundaknya. La yusalli ahadukum fi thawbin wahidin wa laysa ala atiqihi syai'. Atau kama qala Nabi SAW. Janganlah seorang sholat dengan satu lembar kain sementara tidak ada di pundaknya sesuatu. Tapi kalau seandainya dia pakai kain tadi, ditutup, diikat, maka menutup pundaknya. Taib. Falamman saraf. Ketika Nabi sudah selesai. Selesai dari sholat. Qultu ya Rasulullah, za'ama ibnu ummi Ali bin Abi Talib annahu qatilun rajulan ajartuhu fulan ibnu Hubairah. Ya Rasulullah, anak ibuku Ali bin Abi Talib mendakwakan bahwa dia membunuh seseorang yang orang yang sudah aku lindungi, yang aku bawa beri suaka, Fulan ibnu Hubairah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ajarna man ajarti ya ummahani. Sungguh kami telah melindungi orang yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani. Qalat Ummu Hani, wa dhalika duha. Ummu Hani mengatakan itu terjadi waktu duha. Fi hadhihi al-qit'ah fawaid. Pegalan hadis yang belakangan ini dari perkataan falamman sarafa qultu ya Rasulullah za'ama fulan dan seterusnya. Pelahan ini ada beberapa faedah di dalamnya. Minha di antaranya, anna man qasada insanan li hajatin wa matlubin fawajadahu mushtaghilan bi taharatin wa nahwiha lam yaqta'ha alayhi hatta yafruq. Thumma yas'al hajatahu illa an yakhafa fawtaha. Sesungguhnya siapa yang mendatangi seseorang untuk kebutuhan dan keperluan. Dia mendatangi seseorang untuk sebuah keperluan. Lalu dia temui orang tadi sedang sibuk dengan taharah atau yang lain. Mungkin sedang berbicara dengan orang lain. Mungkin sedang mengerjakan pekerjaan. Lam yaqta'ha alaihi. Jangan dia, orang yang datang tadi, memberhentikan orang tadi dari kesibukannya tadi. Kalau dia sedang bersuci, mandi atau berwudu, ya, jangan dia potong yang sedang dia lakukan sampai ditunggu sampai dia selesai. Ini adab nih. Kadang-kadang ada orang datang, pengennya dia aja diduluin. Ya. Thumma yas'al hajatahu. Thumma yas'al hajatahu. Lalu dia, baru dia ajukan permohonan dia, permintaan dia. Atau keinginan dia. Illa yakhafa fautaha. Kecuali kalau kekhawatiran kelewatan. Ya. Dia butuh sekali pada saat itu. Kalau misalkan enggak dijawab, enggak ditemui, ditunggu dulu, kelewatan. Ya, kesempatannya. Wa qawluha za'ama, perkataannya za'ama. Za'ama itu mendakwakan. Ma'anahu zakara amran la a'taqid muwafaqatahu fihi. Yani dia mengatakan suatu perkataan atau urusan yang aku tidak menyetujuinya. Yani artinya seorang mengatakan suatu perkataan, tapi kita tidak meyakini apa yang dikatakannya. Lalu kita katakan apa? Orang mendakwakan. Gitu. Kalau seandainya yang dikatakannya itu adalah benar, kita mengatakan fulan mengatakan. Paham enggak? Jadi kata-kata za'ama ketika diungkapkan za'ama fulan, misalkan ada namanya Muhammad, za'ama Muhammad fulan gitu. Saya mengatakan itu dengan ungkapan za'ama, itu omongan dia, bukan omongan saya. Saya enggak setuju dengan apa yang diomongannya gitu. Tapi kalau seandainya perkataannya saya juga setuju, saya akan mengatakan qala fulan. Ya, telah berkata pula. Za'ama sama dengan idda. Yani mendakwakan. Fulan mendakwakan. Ya, berarti kita sendiri tidak mengakui apa yang didakwainya. Perkataan wa innama qalat ibnu ummi ma'annahu ibnu ummiha wa abiha. Apa kata Ummi Hani? Za'ama ibnu ummi, anak ibuku telah mendakwakan. Anak ibuku Ali bin Abi Thalib telah mendakwakan. Ali bin Abi Thalib dengan Ummi Hani itu seibu sebapak. Tapi kenapa tidak disebutkan di sini? Kenapa tidak disebutkannya za'ama akhi, ya, saudaraku telah mendakwakan. Atau dibilang wa akhi syaqiq, ya, saudara kandungku. Tapi disebutkan ibnu ummi, anak ibuku. Di sini dikatakan li ta'kidil hurmah wal qarabah wal musyarakati fi batn wahidin wa kathrat al mulazamah al um. Ya, untuk pentakkidkan penekanan akan hurmah, kehormatan dan keharaman. Ya, yani antara dia Ummi Hani dengan Abi, dengan Ali bin Abi Thalib itu dekat sekali gitu. Wa ta'kid al qarabah, penekanan akan karib, hubungan karib kerabat. Wal musyarakah fi batnin wahid. Ya. Keberadaan keduanya dalam satu perut. Kalau misalkan qala akhi, saudaraku mengatakan, boleh jadi saudaranya sebapak. Beda ibu. Ya. Wa kathratul mulazamatil karena selalu dekat dengan ibu. Mulazamah itu selalu nempet. Makanya dikatakan mulazamah itu terus aja dengan gurunya. Di mana gurunya dia ada di situ. Itu namanya mulazamah. Bukan mulazamah itu sekali sebulan, itu bukan mulazamah itu. Itu namanya kunjungan. Ya. Mulazamah itu betul-betul kemana? Selalu berada dengan gurunya. Wahuwa muwafaq liqawli Harun. Ini sama dengan perkataan Harun kepada siapa? Kepada Musa. Yang mengatakan, Ya bena ummi, la ta'khud bilahyati. Wahai anak ibuku, jangan engkau ambil jenggotku. Ini ungkapan, ya, bahwa kita ini dekat, gitu. Kasih sayang, kehormatan, ya, antara kita ini. Baik. واستدل بعض أصحابنا وجمهور العلماء بهذا الحديث على صحة أمان المرأة. Sebagian dari mazhab kita, yakni sebagian dari mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama berargumentasi dengan hadis ini atas keabsahan jaminan keamanan seorang wanita. Bahwa wanita apabila dia mengamankan orang lain, dia mengatakan fulan jaminan nambuh. Maka jaminan itu sah. Qalu wa taqdirul hadis hukm syara' sihhatu jawazu man ajart yani takdir yani pemahaman terhadap hadis itu adalah hukum syara' sahnya bolehnya orang yang engkau lindungi atau yang di yang dilindungi oleh Ummi Hani tadi. Wa qala ba'dhum la hujjata fihi, ada mengatakan tidak ada hujjah di dalamnya. Li'annahu muhtamal li hadha wa muhtamal li ibtida'il aman. Karena boleh jadi untuk ini atau boleh jadi untuk awal memberikan rasa aman. Wa mithl hadzal khilaf, dalam permasalahan ini adalah khilaf. Ya, wa fi mithl hadzal khilaf khilafun fi qawli man qatala qatilan falahu subuluhu salbuhu. Ya. Ya, ini maknanya perbedaan dalam masalah ini sama dengan perbedaan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membunuh satu seorang yang siapa yang membunuh seorang falahu salbuhu, hal ma'nahu anna hadha hukmu syara' fi jami'il hurub ila yaum al-qiyamah am huwa ibahatu ra'aha al-imam fi tilkal marra bi'ainiha. Ini permasalahan perlindungan orang di dalam masalah, misalkan apakah dia ini orang yang berperang Ummu Hani waktu Amul Fatah. Waktu Amul Fatah. Kan datang kaum muslimin. Lalu ada orang-orang kafir yang pada saat itu minta dilindungi dia. Ya, minta dilindungi. Dilindungi oleh Ummu Hani. Kalau orang kafir yang musuh ketika dia minta lindung, menyerahkan diri kepada seorang muslim, tolong saya dilindungi. Maka perlindungan dia itu sah. Tidak boleh dikejar dia untuk dibunuh. Oh enggak bisa dibunuh, enggak. Kalau sudah ada yang melindunginya, maka dilindungi. Walaupun dia adalah orang yang musuh yang waktu itu adalah bagian dari perang. Karena dia sudah minta perlindungan, maka dilindungi. Nah, ini terjadi perbedaan. Apakah ini adalah melihat permasalahan waktu itu, kasus bersifat kasus pada saat itu, atau untuk sepanjang masa selama ada peperangan. Terjadi perbedaan pandangan ulama. ya, dalam permasalahan ini. Taib. Kita masuk qauluhu wa dzalika duha istadalla bihi ashabuna wa jamaahir ulama ala istihbabi ja'al ad-duha 8 raka'atin. Ulama kita yakni Syafi'i dan mayoritas ulama berargumentasi di sini dianjurkan menjadikan salat duha itu 8 rakaat. وتوفق وتوقف فيه قاضي قاضي قضيات dia tidak mengambil kesimpulan yang sama. ومنعوا دلالته قاضيات dan yang lainnya dia tidak sependapat dengan atas. Bahwasanya bukannya sholat duha itu harus 8. Namun di sini mereka mengatakan bahwa Umi Hani dia menyebutkan karena kejadian itu tentang waktu duha. Ya, dia hanya memberitahukan tentang waktu duha. Ya. Bukan memberitahukan tentang niatnya. Kemudian fal'ala kanat salatu syukri lillahi ala fath. Anda lagi mengatakan, oh, boleh jadi itu adalah salat syukur kepada Allah karena ditaklukkannya kota Mekah. Makanya salat 8 rakaat. Lalu dibantah bahwasanya itu adalah perkataan yang tidak tepat. Malahan yang benar bolehnya beristidlal dengan hadis tadi bahwa solat duha itu 8 rakaat. Dan ada riwayat dari Ummi Hani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul fath kan shalla sabhat ad-duha 8 rakaat yusallim min kulli rakaatayn. Nabi solat duha waktu ditaklukkan kota Mekah 8 rakaat beliau bersalam setiap dua rakaat beliau salam. Dua rakaat salam sampai 8. Baik. Ini di dalam ya. Tinggal sedikit ya dalam hadis ini. Hadis yang kedua, hadis Abi Dzar. Yusbih ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Terhadap setiap persendian di antara kalian wajib sedekah. Itu namanya. Yusbihu menjadi. Terhadap setiap persendian darimu sedekah. Bersedekah. Jadi setiap persendian kita ini wajib kita sedekahkan. Berapa banyaknya? 360. Fakullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih yang kita ucapkan itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Yujzi'u min dhalika raka'atani yarka'ahuma min ad-duha. Itu semua bisa dibayarkan oleh dua rakaat yang dia lakukan di waktu duha. Jadi pahala dari sholat duha ini apa? Melunas siapa? Sholat duha adalah tanda syukur kita atas persendian. Ya. Jadi kita wajib membayarkan sedekah terhadap persendian kita. Kalau tadi 360 persendian, 1000 setiap persendian, berapa kita harus bersedekah setiap hari? 360.000, pendapatan kita cuma 50.000 per hari. Tekor. Ya. Maka dengan tadi tasbih, tahmid, tahmid. Dalam riwayat yang lain, membantu orang mengangkat barangnya atau mengangkat seorang ke kendaraannya atau menurunkan barangnya atau menurunkan dia dari kendaraannya, itu adalah sedekah. Artinya apa? Kekuatan kita. Kalau ada otomo mogok misalkan, sudah, ini adalah perlu kita bantu. Kenapa? Ini adalah sedekah kita dengan persendian. Kekuatan yang kita miliki. Ya. Nah. Tanda syukur kita dengan persendian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Telunjuk kita ini misalkan kalau enggak bisa diginiin, itu ratusan juta bisa habis uang untuk operasinya. Nah, sekarang kita bayarlah tanda syukur kita atas nikmat persendian adalah dengan sholat duha. Berapa rakaat? 2 rakaat. Maka ini adalah minim dari sholat duha. Ya. Kemudian juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, awsani khalili bithalathin, kekasihku sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkanku dengan 3 perkara. Bisyami thalathati ayamin min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Wa raka'ati duha. 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an arqud. Aku salat witir sebelum tidur. Ketiga aja. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa dorongan untuk sholat duha. Baik hadis Abi Dzar tadi atau hadis Abu Hurairah mendorong menunjukkan kepada kita bahwa dorongan untuk sholat duha. Wasihatuha rakaatain. Ya, sahnya sholat duha itu 2 rakaat. Walhathu ala shaumi thalathati ayyamin min kulli syahr. Dorongan untuk puasa 3 hari setiap bulan. Wa'ala al-witr. Dorongan untuk solat witir. Wa taqdimu 'ala an-naum. Yani mengerjakan duha sebelum tidur atau mendahulukan duha atas tidur. Liman khafa alla yastayqidha akhir al-lail. Bagi orang yang khawatir tidak bangun di akhir malam. وعلى هذا يتأول هذان حديثان لما ذكره مسلم بعد هذا. Dan ini inilah yang dijadikan sebagai penafsirannya, yaitu bagi siapa yang tidak bisa atau tidak atau khawatir tidak akan bangun di akhir malam, maka witir dia sebelum tidur. Ya. So kalau seandainya dia tertidur, hadis Abi Darda di bawahnya terakhir. Awsani kha habibi 3 lan ad'ahunna ma 'ishtu, agar aku tidak meninggalkannya selama aku masih hidup. Bisami 3 ayami min kulli syahr wa salat ad-duha bi an la anam hatta utir. Hadis Abi Darda yang terakhir. Kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan 3 hal dan agar aku tidak meninggalkannya selama aku masih hidup. Apa dia? Puasa 3 hari setiap bulan sholat duha dan tidaklah tidur sampai berwitir. Ini masya Allah, ini yang bisa kita lakukan masya Allah. Puasa 3 hari setiap bulan, setiap amalan dilipatganda akan menjadi 10 kali lipat, berarti seakan-akan dia sudah puasa sepanjang masa. 3 hari kali 10 menjadi 30, itu 1 bulan. Ya, mulai terserah dia kapan aja, dari ini keumuman di sini, kapan saja, pokoknya 3 hari dalam setiap bulan. Kalau dia jadikan ayyamul bidh, sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW kepada Abdul bin Amr bin As, ya, jika ingin mengerjakan puasa 3 hari, puasakanlah pada hari ayyamul bidh 13, 14, 15. Kalau tidak, ya kapan aja. Mau misalkan Senin, Kamis, Senin, atau Kamis saja, atau Senin aja. Intinya, siapa yang mengerjakan 3 hari selama setiap bulan, atau setiap bulannya, maka seakan-akan dia puasa sepanjang masa. Karena satu amalan di baganda akan menjadi 10 kali lipat. Kemudian wasiat yang kedua adalah sholat duha. Minimal berapa? 2 rakaat. Sholat duha setelah syuruq, terbit matahari, dan habis masa dilarang untuk sholat, yaitu 1/4 jam setelah terbit matahari, awal dari waktu duha. Siapa yang niatkannya duha sudah sah. Dan dia mendapatkan pahala kalau seandainya dia sholat berjamaah, man sholla al-fajra fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu dia duduk di tempat duduknya menzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit, kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Dia niatkan untuk duha, pahala dia dapatkan juga. Ya, haji dan umrah. Atau dia niatkan sholat 2 rakaat saja, yang dinamakan oleh Ibnu Abbas sebagai sholat isyraq, maka sah. Nanti duha dia kerjakan pada waktu yang lebih afdal. Kapan waktu yang lebih afdal? Ketika anak unta sudah merasakan panasnya pasir yang dia tiduri. Ya, ini kurang lebih jam 10 atau jam 11. Ya. Itu waktu yang terbaik. Dan itulah dimakan dengan sholatul awabin. Sholat orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berwitir sebelum tidur. Minimal sholat witir adalah 1 rakaat. Ya. Kalau seorang mengerjakan witir 3 rakaat, itu yang tepat. Yang sering dilakukan oleh Nabi. Boleh dikerjakan 1 rakaat. Ya, dan tidak mesti didahului oleh 2 rakaat sebelumnya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Siapa yang mau sholat syuruq atau isyraq atau duha, sudah masuk waktunya. Sholat Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.